Zakia, menari gurun patir jernama. Zakia, terpesona aku melihatnya. Zakia, begitulah panggilan namanya. Semua yang melihat takkan dapat melupakannya. Show. Oh iya. Ini minum dulu.